Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binahdatil iman, bidurul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله semakin berkah, rezeki kita semakin bertambah. lebih-lebih di bulan Ramadan ini bagi siapapun saja yang membuktikan bahwa janji Allah pasti orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan hartanya untuk kepentingan Allah, niscaya kata Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, harta itu terus bertambah, bertambah, bertambah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, dan semoga Allah senantiasa berikan hidayah dan taufik kepada kita. Begitu mahalnya hidayah. Kalau kita baca sejarah, bagaimana orang-orang terdahulu yang hidup di zaman para nabi dan rasul, mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan Abu-Abu yang lain hidup di zaman nabi tapi tidak mendapatkan hidayah. Nah, kita alhamdulillah, walaupun tidak hidup di zaman Rasulullah, hidup di akhir zaman ini, tetapi alhamdulillah kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan anugerah yang teramat indah Allah berikan. Saudara-saudara, dalam ayat yang tadi saya bacakan, tentu semua kita dengar dan sering kita dengar bahwa kata Allah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Allah mengistimewakan bulan suci Ramadan di atas bulan-bulan yang lain karena pertama di dalamnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, semua kitab-kitab samawi itu, artinya kitab samawi itu kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, semua itu Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Subuh Nabi Ibrahim itu Allah turunkan pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Kitab Taurat Nabi Musa Allah turunkan pada malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Kitab Injil Nabi Isa Allah turunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan kitab Zabur Nabi Daud Allah turunkan pada tanggal 18 di bulan suci Ramadan. Dan Al-Qur'an itu sendiri Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar secara global, secara keseluruhan. Jadi Qur'an ini diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar, diturunkan secara global ke Baitul Izzah. Jadi Quran ini turun beberapa periode, dari Lauhul Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah pada malam bulan suci Ramadan. Dan pada malam 17 Ramadan Allah turunkan Quran dari Baitul Izzah ke langit dunia. Dan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu itu pada tanggal 24 bulan suci Ramadan. Jadi selama 23 tahun itu Quran diturunkan Allah secara bertahap. Inilah yang menjadi keistimewaan bulan suci Ramadan. Jadi nuzul Quran ini sebuah momen yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, di mana sebuah petunjuk yang mampu memberikan kebahagiaan secara universal. Kalau kita menginginkan hidup yang penuh barokah, kalau pengen masyarakat hidup damai dan sejahtera, pemerintah pengen dapat berlaku adil dan penuh wibawa, maka jawabannya Al-Quran. Karena memang kata Allah, hudan linnas, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Semua ada dalam Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ketika pertama Al-Qur'an ini turun itu dalam surat Al-Alaq. Ketika wahyu pertama ini turun, Nabi sedang bertahajud, berkhulwat. Datang malaikat Jibril, diperintahnya baginda Nabi untuk membaca Iqra ya Muhammad, bacalah olehmu ya Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca ya. Inilah ayat yang pertama sebagai wahyu yang isinya adalah perintah untuk membaca. Makanya Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innalahu syafi'an li ashabi yauma qiyamah. Karena Qur'an yang kita baca ini nanti akan jadi syafaat bagi siapapun saja orang-orang yang suka membaca. Itu dijelaskan oleh Nabi, asyiyamul Qur'an yashfa'an. Jadi puasa dan Qur'an itu bisa menjadi syafaat. Artinya bisa menjadi penolong kita nanti pada hari kiamat. Makanya membaca Al-Qur'an ini merupakan perintah Allah. Iqra. Pertama kita baca Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran, bacalah isi alam dunia itu. Sebelum kita membaca isi alam dunia ini, bacalah diri kita. Karena itu ada istilah mengaji, ada istilah mengkaji. Ada mengaji, ada mengkaji. Kalau mengaji, di atas A, di bawah I, A, demamu, A, I, U. Mimpat amat tapat atak lam domalu matamu mengaji. Kalau mengkaji nih, kalau mengaji dapat yang tersurat, kalau mengkaji dapat yang tersirat. Kalau mengkaji itu contohnya begitu. Kalau bapak saya cubit, sekencang-kencangnya, sakit apa enggak? Kalau kita enggak mau dicubit, jangan suka. Kalau dibohongin enak kan? Jadi kita jangan suka bohongin. Kalau enggak mau dibohongin orang, jangan suka bohongin. Kalau enggak mau dizalimin orang, jangan suka zalimin. Semua ada balasan. Itu mengkaji. Kita kaji diri kita. Dari apa kita dicipta, untuk apa dicipta, kemana kita akan kembali. Itu namanya mengkaji. Apa yang kita kaji diri kita. Bahwa kita dicipta dari setetes air mani yang hina. Maka tidak pantas kita ini sombong. Apalah artinya diri kita ini di hadapan Allah. Tidak ada artinya apa. Kita ini hina. Untuk apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin. Kenapa Allah mengawalinya dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna? Jin terlebih dahulu, karena memang yang pertama kali dicipta oleh Allah itu sebelum Nabi Adam itu bangsa jin. Jadi makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah itu sebelum Nabi Adam di kita adalah bangsa jin, namanya Azazil. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwa Azazil itu yang kemudian namanya berganti menjadi Iblis, itu bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Azazil inilah yang membasmi jin-jin yang ada di muka bumi. Karena yang pertama kali isi bumi ini adalah bangsa-bangsa jin. Dibasmi oleh Azazil ini. Dan Azazil ini bangsa jin yang lebih hebat daripada malaikat Jibril. Ilmunya lebih tinggi. Sujudnya 40 ribu tahun, rukunya 40 ribu tahun. Ahli hadis, ahli riwayat. Itu ajar Azazil. Jadi tujuan penciptaan manusia ini dan bangsa jin tidak lain untuk tiba-tiba. Lalu kemana kita akan kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi. Bahwa semua apapun yang kita miliki ini cuma titipan Allah. Haji Hanabia cinta banget sama istrinya, tapi kan pada waktunya kembali kepada Allah. Betul. Begitupun kita semua. Ibu betapapun cinta sama suami, suami betapapun cinta dan sayang sama istri, pada waktunya nanti akan kembali kepada Gusti. Karena semuanya hakikatnya titipan dan amanah. Jadi ada mengaji, ada meng. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan Quran itu? Pertama dengan cara membaca. Dengan membaca Al-Quran artinya kita sedang berdialog kepada Allah. Makanya kalau dibaca Quran jangan main-main, jangan bercanda-bercanda. Karena hakikatnya kita sedang berdialog kepada Allah. Dengan membaca kita diajak untuk memahami dan mengerti pedoman yang kita miliki yaitu Al-Quran. Kita diajak untuk memahami, untuk mengerti bahwa kemajuan dan kehancuran satu kaum itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul. Maka membaca Al-Quran ini luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, malaikat itu dengerin, menyimak. Apalagi kalau ada orang baca Quran, jangan sampai kita ini tidak mendengarkan. Sebab ada dua sikap yang paling dibenci oleh Al-Quran. Apa yang pertama? Al-hajj wal haraj. Rasul pernah ngaduin sama Allah, waqala Rasul, ya Rabbi inna qaumit tafadu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi pernah ngaduin, ya Rabb, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan. Maka dua sikap yang paling dibenci oleh Al-Qur'an itu, pertama hadzal Qur'an. Apa maksudnya? Ketika ada orang baca Qur'an, kita ribut, berisik, gak dengerin, ngobrol, gak ada apa-apa. Ada acara orang baca Qur'an, kita asik ngobrol, itu namanya hadzal Qur'an. Dan ini sikap yang pertama dibenci sama. Tidak mengamalkan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, termasuk hadzal Qur'an. Dan yang kedua, sikap yang dibenci, yaitu al-haram. Menganggap bahwa Al-Quran itu sesuatu yang batil. Seperti orang-orang kafir, orang-orang liberal, mengatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sudah usang, tidak relevan dengan zaman. Ini al-haram. Bahkan kita lihat, banyak pelecehan-pelecehan yang dilakukan orang-orang kafir seperti membakar Al-Quran. Ini penghinaan buat kita umat Islam, betul? Betul. Dan Quran ini mukjizat yang luar biasa, di mana setiap satu hurufnya ada hadaf. Satu huruf Quran ada hadaf. Maka kalau kita baca dan kita amalkan dengan keikhlasan, keyakinan, dan istiqomah, maka Quran itu akan menjadi sebuah keajaiban buat kita. Makanya ibu-ibu nih, yang tua-tua barangkali yang belum bisa baca Quran, ayo semangat belajar. Tapi memang kalau belajar udah tua, mah rada-rada ribet emang kalau udah tua. Udah tua, kata gurunya ustazah, ayo nenek baca, ya Bani Israel. Udah tua, salah dengar, ya Bani Israel. Bani Israel, ayo nenek baca, Siratal Ladina, Sitonal Ladina, Sitonal An'amta, An'amta. Tapi jangan putus asa, tetap semangat. Tetap semangat. Di mana ada pengajian, datang belajar sama guru sampai bisa insya. Kadang-kadang datang ke masjid ngaji bukan baca Quran. Ngaku-ngakuin penyakit tuh kalau nenek-nenek. Datang ngaji ada yang hati nyender, mau juga nyatu. Mari menggunakan kaki aduh, nah, atau ngadu juga. Kita ngaji, membaca Al-Quran artinya berdialog dengan Allah. Ini interaksi yang pertama. Lalu interaksi yang kedua, memahami dan mentadaburkan ayatnya. Sebab dengan mentadaburkan ayat Quran dapat banyak hikmah dan manfaat dari Al-Quran yang kita tadabburkan ayatnya. Yang ketiga adalah tingkatan pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri. Mengamalkan Al-Quran ini puncak. Dengan mengamalkan Quran ini merupakan puncak sebuah perubahan terhadap satu kaum maupun diri kita. Karena bagaimanapun bagusnya bacaan yang kita baca, tapi kalau tidak diamalkan, sia-sia. Betul tidak? Maka pengamalan terhadap Al-Quran ini interaksi yang ketiga. Maka nuzul Al-Quran itu penting. Tapi yang lebih penting, membacanya, memahaminya, mentadaburkan ayat-ayatnya, itu yang lebih penting. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, sehingga anak-anak kita pun dengan meneladani kita orang tua menjadi generasi Qur'ani, artinya generasi yang beriman dan bertakwa, punya akhlak. Inilah yang kita dapati sebab lemahnya generasi sekarang ini, karena mereka sudah mengekor kepada negara-negara barat, betul atau tidak? Kalau orang-orang dulu bagaimana imannya hebat, ketakwaannya memuncak, karena selalu bersahabat dengan Quran, digigit-gigit Quran, digigit-gigit Quran, digigit-gigit Quran, lebih-lebih Ramadan berlomba-lomba. Imam Bukhari saja tuh, sekelas Imam Bukhari ahli hadis, kalau bulan Ramadan dikumpulkan semua sahabat-sahabatnya, lalu berlomba-lomba menghantamkan Quran. Dan kalau sekarang ini tidak. Dikit-dikit HP. Betul atau tidak? Kita ini sudah terjebak ke dalam satu siklus lingkaran setan. Karena kita sudah memperturunkan nafsu kita. Padahal kesyirikan itu bukan hanya menyembah berhala, tapi memperturunkan nafsu itu sebuah kesyirikan. Jadi syirik itu bukan hanya sekadar menyembah berhala. Memperturunkan nafsu, menggantungkan hati kepada selain Allah, itu adalah sebuah kesyirikan. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah setelah Ramadan ini berakhir, kita menjadi orang-orang yang takwa. Yang mana ciri-ciri dan karakter orang takwa itu andadina yunfikuna fis-sadaqi wad-dharra, selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Itu ciri orang takwa. Lebih-lebih ada rezeki banyak, sedekahnya luar biasa. Dalam keadaan susah pun tetap sedekah, tetap menginfakkan hartanya. Maka pernah saya bilang bahwa tingkatan sedekah dua, ada sedekah, ada al-ithar. Sedekah mah mungkin siapapun bisa. Duit ada 100 juta sedekahin buat masjid 5 juta, buat yatim 5 juta, buat janda miskin 5 juta. Kalau orangnya dermawan punya iman bisa. Tapi yang susah al-ithar. Al-ithar. Kenapa? Perang antara nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Punya duit cuma 200 ribu, bisikan nafsu mutmainnah, udah sedekahin ke duit 200 ribu, jangan sayang-sayang, gak usah takut, Allah Maha Kaya, nanti diganti sama Allah. Itu bisikan nafsu mutmainnah. Beda lagi kalau nafsu lawamah, jangan bro, duit 200 sayang, ntar buat anak jajan, ntar buat belanja, gak punya duit lagi, itu bisikan nafsu. Maka ketika kita punya uang segitu-gitunya kita sedekahkan, atau barangkali datang orang minjem uang kita yang cuma 200 ribu padahal kita pun lagi butuh, kita kasih dengan ikhlas dan mengharap minta Allah, itu namanya al-ithar. Lebih tinggi tingkatannya daripada sedekah. Kalau kita mampu sedekah saja luar biasa, apalagi mampu tingkatan al-ithar. Makanya orang ketika nanti dalam keadaan syafaat, begitu akan dicabut ruhnya, berkata laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Minta dihidupkan kembali oleh Allah, cuma pengen banyak sedekah dan pengen dijadikan orang-orang soleh yang taat beragama. Mudah-mudahan insyaallah sedekah-sedekah kita ini, apalagi di bulan Ramadan, menjadi cahaya buat kita nanti di alam kubur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, dan Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Intinya bahwa Ramadan ini begitu istimewa karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Dan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Saya punya guru Syaikhul Qur'an yang setiap tahun Ramadan dapat Lailatul Qadar. Beliau memberikan bocoran bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap tanggal malam 27 Ramadan. Setiap malam 27. Tapi itu pun siapa yang dikehendaki oleh Allah? Ya belum tentu pada malam 27 nanti semuanya dapat itu. Itu hak prerogatif. Tapi kita berharap dan selalu kita amalkan inna anzalnahu fi lailatul, itu baca 41 kali. Terus nanti ketemu Ramadan tahun depan, insyaallah pasti kita dapat Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu kalau kita raih dan kita dapatkan, nilai pahala ibadah kita bagaikan kita ibadah itu sampai 83 tahun lebih 4 bulan. Kira-kira umur kita nyampe enggak 83 tahun? Nyampe enggak? Nyampe enggak? Mudah-mudahan. Kalaupun enggak nyampe, ya kita berupaya untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Di mana malam itu ditentukan semua perkara manusia, urusan dunianya baik dan buruknya ditentukan semua oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita yang dapat meraihnya, insya Allah hidup kita mulia. Karena di situ Allah turunkan malaikat dengan dipimpin oleh malaikat Jibril memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan mendapat Lailatul Qadar ada perubahan besar yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita miskin, Allah kayakan. Kalau kita bodoh, Allah kasih ilmu. Kalau kita hina, Allah muliakan. Kalau kita hidup sengsara, Allah bahagiakan. Dan yang pasti Lailatul Qadar itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan setiap tahun. Dan alhamdulillah doa tahun yang lalu dikabul, sehingga jumpa lagi dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah, semoga dengan suratul Fatihah ini yang merupakan induk dan induknya Al-Quran, mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah ijabah niat kita, lebih-lebih Ramadan Allah kabulkan doa kita, Allah lipat gandakan pahala kita. Dan tentunya di bulan ini Allah berikan banyak kemuliaan kepada kita. Ila hadhihi ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Semoga kita dapat menjaga puasa kita dari hal-hal yang mendatangkan puasa dan juga hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Ini harus kita jaga, jangan sampai puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Kadang-kadang puasa memang orang jalan terus waktu juga min. Bu, kalau lagi puasa nelan ludah batal. Bu, kalau lagi puasa nelan ludah batal nggak? Hah? Batal nggak? Batal kalau ludahnya ludah orang. Lagian ngapain amat najis ah? Kalau ludah orang batal. Kalau ludah kita, ludah kita pun bisa membatalkan seandainya ada yang muntah. Begitu muntah, kumur-kumur. Kalau muntah kemudian gak kumur-kumur, ludah yang bercampur dengan bekas muntah itu kita telan, maka itu batal puasa. dosa kita. Kenapa? Ludah itu najis. Ludah itu. Ibu-ibu masak sahur, mama masak menjelang buka, nyicipin sayur, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Mau 2 sendok ya, oh 3 sendok ya, boleh. Yang penting urusannya jangan sampai masuk ke tenggorokan itu aja. Ibu ya, ibu ya, kita jaga. Insya Allah. Ibu-ibu, ya. Cebok apa? Hati-hati. Ketika puasa pakai telapak tangan, pakai telapak tangan, jangan sampai iseng-iseng ya. Mohon maaf, kalau sampai jari tak ada yang masuk, batal. Memasukkan ya, sesuatu ke 5 lubang pahala puasa kita batal. Lubang kuping, ngorek kuping batal, ngorek kuping. Tapi kalau jari kita masukin nggak sampai ke dalam, kalau sampai masuk ke dalam, umpama ibu mau wudhu, bu, kumur-kumur, batal nggak? Nggak, malah disunahkan, disunahkan. Asal jangan sampai ketelan gitu aja dah. Ibu ya, jangan sampai ketelan. Itulah perkara yang bisa membatalkan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga insya Allah puasa kita sukses. Sehingga Ramadan terakhir kita kembali kepada Idul Fitri. Id kembali Fitri asal kata patro, artinya kejadian, kembali ke asal kejadian kita, yaitu dalam keadaan suci. Ada fitratul, ya, ada fitratul hasanah, ada beberapa macam fitrah. Mudah-mudahan insya Allah kembali kita kepada fitrah dan kesucian insya Allah. Semoga jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.